Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua? Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita berani mencinta. Sulit mereka paham.